Tabu berbunyi, gemparkan alam. seri sahutan ayam kabuh berbunyi gemparkan alam sunyi berkumandang suara azan mendayu memecah sepi selang seri sahutan ayam kabuh berbunyi gemparkan alam sunyi berkumandang suara azan mendayu memecah sepi selang seri. Iman adalah mutiara di dalam hati manusia yang meyakini Allah Maha Esa, Maha Kuasa. Tanpamu iman bagaimanalah merasa hamba padanya, tanpamu iman bagaimanalah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa, ia tak dapat dijual beli, tiada di tepian pantai. Walau apapun caranya jua, engkau mendaki gunung yang tinggi, engkau merentas lautan api, namun tak dapat jua dimiliki jika tidak kembali pada tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa, ia tak dapat dijual beli, ia tiada di tepian pantai. Walau apapun caranya jua, engkau mendaki kembali pada Allah, jika tidak kembali pada Allah, jika tidak kembali pada Allah, jika tidak kembali pada Allah, jika tidak kembali pada Allah, jika tidak kembali pada tidak kembali pada Allah jika

Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu. Asma jab na tha, chand suraj na the, asma jab na tha, razi haq bhi kisi par aaya jab na tha, razi haq bhi kisi par aaya jab na tha, tab na tha kuch yaha, tab na tha kuch yaha, tha magar tu hi tu, Allahu Allahu Allahu. Allahu, Allahu. Jika tiada bumi, tiada segalanya. Jika tiada bumi, tiada segalanya. Bulan, matahari, langit pun tiada. Bulan, matahari, langit pun tiada. Tiada siapapun tahu rahsia keagungannya. Allahu, Allahu, Allahu, Allahu.

hamdah.